Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja nih. Kita lihat kalau di daerah kita, apabila ada yang mau melaksanakan semacam acara, termasuk masuk rumah ataupun untuk memulai bekerja di ladang, kemudian untuk melaksanakan pesta, itu sering terjadi Pak Ustadz mencari hari baik begitu. Hari baik, maksudnya ditentukan dia hari itu apa hari yang baik untuk memulai apa yang saya maksudkan tadi. Jadi pertanyaan saya, apakah ini semacam ada anjurannya di dalam agama kita atau bagaimana? Ya, baik. Demikian Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meyakini akan adanya hari baik, hari buruk, dan yang lainnya adalah keyakinan musyrikin jahiliyah. Karena hari tidak memberikan kebaikan, hari pun tidak memberikan keburukan. Dan tidak ada dalam istilah Islam hari baik dan hari buruk. Kebaikan dan keburukan semuanya milik Allah. Ya Allah berfirman, wa in yamsaska Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu. Apabila kamu ditimpa keburukan, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Dia. Allah juga berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah." Katakanlah Muhammad, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat kecuali apa yang Allah kehendaki. Maka kebaikan itu semuanya milik Allah. Keburukan semuanya dari Allah. Adapun hari adalah ciptaan Allah. Ia silih berganti dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa adapun kemudian punya keyakinan ini ada hari baik, kemudian kita cari hari baik, maka ini sesuatu yang tidak dibenarkan. Semua hari adalah ya ciptaan Allah. Hari Seninnya, Selasanya, Rabunya, Kamisnya, Jumatnya. Maka dari itu kewajiban kita adalah tidak boleh kita menentukan hari-hari yang dianggap kita itu baik kecuali dengan dalil dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun memang ada hadis yang mengatakan bahwa ya khairu yaumin tala'at 'alaihi syams yaumul jumu'ah. Sebaik-baiknya hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Karena di hari itu Allah menciptakan Nabi Adam. Ya, di hari itu Allah memasukkan Nabi Adam ke surga. Di hari itu juga Allah mengeluarkan Nabi Adam dari surga. Di hari itu juga terjadi hari kiamat. Ya, dan bahkan hari Jumat adalah merupakan perayaan kaum muslimin atau hari raya kaum muslimin. Maka kalau dikatakan bahwa hari baik artinya bahwa kalau kita melakukan perbuatan itu di hari itu kita akan selamat. Adapun di hari-hari ya tampaknya tidak selamat, ini jelas berbuat syirik. Seakan-akan hari bisa berbuat. Seakan-akan hari mempengaruhi kepada apa? Perbuatan baik dan buruk. La wallah. Ya. Maka itu semua perkara yang harus dihilangkan. Itu semua yang harus kita fahamkan kepada masyarakat bahwa itu adalah merupakan perbuatan kaum jahiliyah. Wallahu a'lam.